Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh cantik si bunga melati jadi hiasan di depan rumah. Cukup indah suasana pagi ini mendengarkan Ustaz Abdul Somad untuk berceramah dan untuk mengkaji tema ini lebih meluas lagi dan lebih mendalam lagi. Mari kita simak ceramah agama oleh Ustaz Abdul Somad LCMA kepada ayahanda tercinta. Waktu dan tempat kami haturkan. Beriti Pak Mang yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul Jalasah Al-Mukarram Mudirul Ma'had. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur tashilan li wa tafhiman lakum sa'antiqu bil lughatil indonesia. Itu mukaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas 1. Sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata patah, at-ta'allum fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Kalau dihafal wakil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu. Ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu. Tertulis gontor 10. Kalau sudah tua, kan-naqshi 'alal ma'i. Menulis di atas air, tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Nyindir orang tua, enggak, saya sekarang. Menghafal nama orang pun payah. Mengingat yang tiga ini udah 2-3 kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailani. Kadang-kadang pas mau diucapkan Kamil Husni Jailani, ingat nama pun payah. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, beruntunglah kita mengecap pendidikan di Gontor 10. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Di waktu turun dari masjid, kata Ustadz Nazar di sebelah saya, "Somad, tengok sendalnya. Wairu maktub isim. Di sendal tak ada tulis nama." Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid, kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di situ. Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu, walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadharah penting. Ustaz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100 ribu orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena berlatihan muhadharah. Walaupun dulu waktu muhadharah itu masya Allah, sudahlah capek dari pagi, muhadharah ba'da asar. Macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadharah. Yang pertama, naik ke atas asrama, tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek. Lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas punya ide, digergaji dalam lemari. Bisa tidur, 3 lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadharah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmis. Kalau Ustaz, Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, kolbu. Taqallabat wa taza'za'at. Kolbu, masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu. Taqallaba yataqallabu. Kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian, saking tenangnya tidur. Tapi kalau masih anak muda, gelisah. Matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalam, kalimat, itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila. Supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain, cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wa-Nazah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah dalam hati. Qalbu. Dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, diucapkan di lidah. Usalli fardhu subhi rakaataini. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usalli. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usalli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung, Allahu Akbar dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? Dua rakaat apa empat rakaat? Jadi imam jadi makmum. Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut, supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini sholat apa? Usalli fardhu subhi. Empat rakaat apa dua rakaat? Rakaataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi, sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri, diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7, mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Kata mahasiswa itu ngomong di atas, bapak, ibu. Ternyejek. Tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi menghadapi orang banyak, grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat. Bukan keringat jagung lagi. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara. Tadi pembawa acara, Master of Ceremony, Raisul Jalasah mengatakan, ada bahasa yang harus saya perbaiki, kalau keliru saya luruskan. Kepada ayahanda, janganlah panggil ayahanda, beliau penghormatan dipanggilnya ayahanda. Saya manggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya. Kenapa adik? Karena saya pesantren enggak tamat. Jadi saya kakak kelas abadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ananda, adinda, saudara-saudari, maka yang sudah berada di pondok pesantren, coba jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Lihat di lampu merah, anak-anak pakai baju compang-camping, morat-marit, sampai resleting depan pindah ke belakang. Diikat pakai tali plastik. Saking inginnya sekolah, mereka meleleh air matanya, bawa koran, bawa bak wow, bawa bakwan bakpao di tepi pagar sekolah, melihat ingin betul sekolah, enggak ada uang mau sekolah, kayak yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren, ke dayah, syukuri nikmat. Ini kadang banyak udah dikirim di pesantren, sore-sore belum masuk ke masjid, duduk di bawah pohon kayu, merasa menyalahkan orang tua. Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu. Kenapa dibuang ke sini? Akhirnya mulut ternganga, masuk setan. Syukuri nikmat berada di pondok pesantren. Belajar di pesantren bukan anak yatim. Berada di pesantren bukan anak yang dibuang. Berada pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan. Bagi saya Al-Mukarram, Al-Ustaz Husni Kamil Jailani MAG, tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri dengan 150 ribu jamaah di stadion. Kenapa? Karena kalau sudah di-upload di YouTube, penontonnya sama banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini direkam dari segala arah. Ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada dari tawon dari atas. Pas saya ceramah, hilang dia. Bacakan doa tawon tadi. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Itu kan doa semut Pak Ustaz. Ya tawon masuk juga. Hai tawon-tawon, masuklah kalian ke sarang kalian. Akhirnya masuk dia, berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, isi kepala dengan ilmu, tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Dulu kami kalau muadzarah itu mesti nanya ke kawan, "Ya aku tadi salah enggak ngomongnya?" Oh, kau dari awal sampai akhir salah melulu. Sekarang kita bisa menegur diri kita sendiri dengan cara menonton diri kita. Ambil HP, ambil ranting-ranting kayu, ikat pakai karet. Letakkan, belakang ada pohon-pohon jagung, letakkan. Kami kan enggak boleh pakai HP Pak Ustaz. Pas orang tua datang, mudip, hari Sabtu, hari Ahad. Dulu kami waktu di pesantren, hari Sabtu, hari Ahad itu hari yang paling mengembirakan. Karena santrinya 1800 laki-laki semua. Jadi hari Ahad itulah hari bisa melihat perempuan. Walaupun yang datang nenek-nenek aja. Pas hari libur, ayah datang, ibu datang, pinjam HP-nya sebentar. Susah kalau mau beli tiang, enggak apa-apa, ikatkan ke batang sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Masalul mu'minin kama salil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti sebatang pohon. Kalau akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya ke atas, angin puting beliung datang, dia tidak akan patah. Jangan seperti pohon toge, punya habis menjadi sampah dan kotoran. Like, share. Masukkan ke Instagram. Ke Instagram, 2-3 jam, pinjam lagi HP-nya. Ya, mak, coba tengok HP. Loh, kok enggak ada yang like? Rupanya enggak ada friend. Artinya apa? Kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada. Ustadz sendiri, Ustadz lihat itu rekaman. Ya, setelah direkam, di-upload, tonton dia lihat. Oh, ternyata dari tadi matanya cuma ke satu arah. Sementara jamaah itu harus dari salam itu aja sudah melihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau enggak ngelihat orang? Melihat grogi Pak Ustaz, geletar. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya. Yang dilihat itu pecinya. Nah, tengok pecinya. Jangan kau tengok matanya. Tengok mata dia lebih tajam, ciut kita. Ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Jangan pula tengok ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ujung peci. Walaupun nanti di rekaman nampaknya sepertinya mata kita melihat ke depan. Tapi sebetulnya tidak. Kalau saya lihat mata mereka, oh grogi saya. Mana enggak hilang bahan kita yang dilihat siapa? DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah. Ada di sini. Tak perlu saya kenalkan. Dia sudah lebih terkenal daripada saya. Dia kantor, saya tidak. Dia punya gaji tetap, saya tidak. DPD, kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita hari ini. Nah, siapapun kita, jadi apapun kita pasti dituntut untuk bicara. Jadi kades Pak Kecik di malam, bicara depan orang banyak. Jadi pimpinan pesantren, bicara di depan santri. menjadi anggota legislatif, parlemen kantornya, parle, parle artinya bicara, parlemen tempat orang bicara. Makanya kalau ada anggota parlemen tidak bicara, makan gaji buta, makan haram. Parle dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Loh, bisa Ustaz bahasa Prancis? Itu saya hafal. Karena kalau ketemu sama orang di Maroko, pasti dia ngajak bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Maka kalau dia nanya, bonjour, je ne parle pas français. Bonsoir, je ne parle pas français. Parle, bicara. Oleh sebab itu belajarlah bicara. Al-insan haywanun natik. Haywan makhluk yang hidup, natik yang pandai berbicara. Tapi bicara kita mesti berdalil. Tahap-tahap awal dalilnya enggak usah hebat-hebat dulu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mahfuzat, man jadda wajada. Man saro ala darbi wasala. Man sabara zafira. Masih ingat kelas 1. Nah, oleh sebab itu maka isi bicaranya itu apa? Mahfuzat, hadis, ayat Quran paling tinggi. Setelah ayat, hadis. Setelah hadis, kata ulama, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'am. Kelas 1. Ustaz kok hafalnya yang mahfuzat sama yang kelas-kelas 1 aja? Karena dulu di pesantren kelas 1. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dihafal ini ayat, dihafal ini hadis, dihafal kalam ulama, dihafal mahfuzat kata-kata hikmah, lalu kemudian latihan untuk mengungkapkan, membicarakannya. Tapi jangan lupa tulis. Kalau tidak ditulis, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Kelas 1, hafal itu semua sampai mati kita tidak akan hilang. Tajwid dihafal juga. Sibza sana kam jada saksun sama dum tayiban zid fitu kanda zaliman. Tip sumasil rahman tafus divdani amda su azan din zur syarifan lil karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan pun dibaca juga. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mabarik lana. Tip sumasil rahman tafus divdani amda du azan din zur syarifan lil karam. Sampai kalau diundang nanti pulang, mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ah, ini yang dari pesantren, silakan baca doa. Tib sumasir rahman tafus divzani amda su azan dan zur sarifan dil karam. Tib zasana kam zada saksun qad sama dum tayiban zid fi qanda zaliman. Amin, kata jemaah. Tidak ngucan yang tak baik. Kalau dihafal itu dari kecil sampai tua tidak akan hilang. Saya walaupun baru beberapa kali tua kali, dia hilang. Apalagi kalau kita sampai mati. Sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu. La ilaha illallah. Tibza sana jamzada samsun qalb sama dum tayyiban zid fi dum tayyiban. Kekallah abadi engkau dalam tayyiban kebaikan. Dum tayyiban zid fi tuqan. Kalaupun mau zid tambah tuqan, tambahlah ketakwaan-ketakwaan. Kalimat yang baik-baik, bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini, hafallah. Kadang kalau pesantrennya sempit, sempit juga otak kita, susah menghafal. Tapi di sini, dulu kalau latihan menghafal mahfuzat itu, buka, tutup, buka, tutup, menjerit. Tak juga hafal, pergi, masuk ke kolam. Ada tanah lapang, suasananya sejuk, pohon kayu ada. Hafal di bawah, tak juga hafal, naik ke atas pokok kayu. Angin sepoi, tak juga hafal, melompat ke bawah. Jadi gontor 10 ini masya Allah, tertulis besar-besar di depan. Ke gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustaz rombongan kami kemarin. Ke gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jailani. Apa yang mau dicari selama di sini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh. Tabligh menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah. Tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat lisan, menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal. Bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya, Alamat Nilhayah. Begini hidup mendidik saya. Dia baca itu buku. Sebelum pulang berbisik, Ustaz Jabal Alam Sah Nasution, kawan kami di Mesir dulu. Ini buku dalam sekali maknanya. Karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh, orang yang makan halal, orang yang 40 tahun lebih setengah abad mengabdikan ilmunya, mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Alamat Nilhayah, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah, tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawali, salah satu wali bumi Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Mereka masih menulis. Syekh Wali menulis, Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibi menulis, dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita enggak ngasih apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kan punya buku, Pak Ustaz. Buku saya itu hanya kopi pas dari pendapat ulama. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Makanya kalau orang ilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan wa qala fulan, qala fulan wa qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak, adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan dua cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadharah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Tomat, kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25, baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadharah. Kita lanjutkan yang kedua. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video, video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya, diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Pak Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video, video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. mudabir mengambil sajadah. Kok, kok, kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok, kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kok. Mudabir kami dulu. Mudabir digontor 10, baik-baik. Mudabir kami dulu. Saya masih ingat wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang enggak mau saya datang. Ustaz dendam ya? Enggak. Ingat aja sikit. Kelas 5 mudabir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Keluar deh. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah biasa. Gimana enggak terbiasa bangun pagi, suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk ke telinga, bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu bagus. Dingin Pak Ustaz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Pagi. Ramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan, ke pinggang, naik. Oh saya enggak tahan gitu-gitu Pak Ustaz, saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung, terus masuk saya kebak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi, tidak pakai satu-satu gini. Panjang. Dan tak ada keran, karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Ah, jadi lubang-lubang aja bak itu, ditusuk pakai kayu. Tarik, langsung keluar air. Dingin, segar, sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air ini. Suatu hari, pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok, rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya kena kurap, saya kulis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter. Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustaz ini darah paling kuat Ustaz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah. Tapi Ustaz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa. Tapi kami dulu satu kamar 20 orang. 20 macam ikan sarden lah. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi masuk mudabir. Tiba-tiba kami pulang sholat. Ada kawan saya satu masih tidur juga. Kami sudah bangun dari masjid. Tengok dia tidur. Loh, kok bisa enggak sholat masjid? Kan tadi datang. Waktu itu ada namanya dari Al-Azhar yang ditugaskan di pesantren. Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Hidungnya mancung. Jubah besar. Bangun dia pagi, dibawanya batang sapu, dipukulnya. Dia tidak pernah mukul santri, dipukulnya dia lemari. Bang, bang, salu, salu, salu, salu jamaah, salu jamaah. Kawan saya ini saya tanya, kok kenapa bisa tidak? Pas dia mau mukul, salu. Dia bilang, Syekh, ana junub. Pandai kau bohong ya. Masih ingat saya kawan itu, masih ada sekarang. Jadi ustaz juga. Tapi tak boleh sebut nama, menjadi jaga kode etik. Luar biasa kenang-kenangan di asrama. Makanya kemarin waktu saya diundang tablik akbar ceramah di pesantren tempat saya belajar dulu. Maksud saya, habis ceramah ini saya mau jalan-jalan ke tempat asrama dulu, tak sanggup saya. Pas mau melangkah kaki ke pintu, yalah, langsung aja pulang ke Medan. Kenapa? Karena nanti dilihat orang malu. Baru mau melangkah aja udah menangis terbayang kawan-kawan dulu. Terbayang suasana sedih waktu jadi bulis. Jadi bulis, di rambutan. Kami jadi bulis jaga asrama, yang lain pergi sholat. Itu kalau habis mudip, hari sore Ahad itu kan kawan-kawan sedang hari raya kubro itu. Ada yang dapat bumbu pecah, lain dapat. Tapi tak semuanya baik, banyak juga awannya pelit. Bukhola, mana yang paling pelit? Itulah kita pengaruh kawan ini luar biasa. Saya sebetulnya orang baik. Tapi pengaruh kawan-kawan ini, mat-mat-mat, lemari si anu yang bukhola itu kan. Ya. Ayo kita bongkar yuk, ada rambutan situ. Gitu. Nah itulah, jadi mau gak mau, kita tahu kita gak ikut nanti, mat ayo kita ambil, oh, enggak aku gak mau. Anta supi jidan anta, ayo gak mau, alah bencong. Gitu. Bangkit emosi kita kan, ayolah kita ambil, ayo. Oh, akhirnya. Ini di akhirat nanti saya takut mikul rambutan ini. Ingat betul saya, dua yang itu kami ambil, rambutan sama bumbu pecal. Di majelis ini saya memohon kepada seluruh kawan saya yang satu asrama dulu, yang pernah rambutannya kami ambil, bumbu pecalnya kami makan, tolonglah kalian izinkan. Saya yakin dan percaya mereka dimanapun berada menonton acara ini, dan mereka memaafkan insyaAllah. Amin. Aminkanlah. Semuanya menjadi kenangan. Ini pelajaran supaya kalian kalau jadi bulis nanti jangan kalian ambokal di rumah. Ustaz ngomong ini kan tahu semua orang Pak Ustaz. Daripada nanti di akhirat memikul bumbu pecal. Di akhirat membawa rambutan mencari mereka. Saya alhamdulillah kawan-kawan itu sudah saya cari semua di Facebook. Saya cari nama-namanya. Enter ketemu. Saya alhamdulillah. Dulu waktu kuliah bagi-bagi tugas. Mat, kau tugasnya masak. Aduh, jangan aku lah yang masak. Kau masak atau cuci tai kambing? Oke, aku masak. Jadi ada yang tugas mencuci hari raya kurban. Ada yang tugas bikin kambing. Ada yang tugas motong-motong kambing. Raya kurban, kami dapat satu kambing hadiah dari Raja Maroko. Potong, cuci. Letakkan wajan di atas kompor. Ada tulisannya. Letakkan. Dha' al-qidir. Letakkan. Masukkan minyak. Masukkan minyak. Percikkan air. Sampai kedengaran suaranya. Oh, saya pernah juga jadi chef. Tukang masak. Nah, masukkan bawang goreng. Masukkan bawang. Sampai layu dan menguning. Nah, sambil ngobrol-ngobrol cerita. Tengok hitam. Masukkan air. Masukkan air. Masukkan daging. Gonseng dengan buah kapulaga. Buah-buah bulat. Masukkan daging kambing. Masukkan daging kambing. Biarkan sampai warna memutih. Putih. Isi air. Begitu diisi air, ngapung bulat-bulat. Padahal tadi buah kapulaganya 15 biji. Kenapa lebih dari 15? Saya sendok tai kambing. Astagfirullah. Satu panci besar. Sebagian sudah disate. Yang ini tugas saya masak. Panci besar. Saya sendiri di dapur roti itu. Ini bahaya. Kalau dikasih tahu ke kawan bahwa ini tai kambing, akan terbuang satu panci besar. Disitulah saya perlu berijtihad. Akhirnya saya sendok tai kambing ini. Saya sendok, saya buang. Saya masukkan ke tong sampah, lalu saya masaklah. Habis itu, malam itu masak makan besarlah Idul Adha. Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Saya sudah pucat. Saya yang masak. Kenapa Pak? Enak sekali. Saya, sesendok pun tak ada saya makan. Terbayang saya tai kambing. Semua makan. Anak S3 makan. Anak S2 makan. Orang KBRI, orang kedutaan makan semua. Disitulah saya menengok wajah mereka terasa paling berdosa waktu itu. Astaga. Tapi alhamdulillah, kenangan-kenangan itu semua mereka sudah maafkan. Karena di grup WhatsApp ada grup alumni Maroko. Saya ceritakan itu semua dan saya minta maaf. Saya cari momen satu Syawal. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon kalian maafkan silap saya, salah saya dulu. Mereka semuanya komen macam-macam. Kurang ajar komen. Gitu. Ini kan. Asya Allah, tabarakallah. Betapa suatu kenangan itu menjadi indah pada masanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang hari ini mungkin menyakitkan, tapi nanti datang masanya. Dipukul patek bak ketang sapu itu, oh sakit luar biasa. Saat bunyi batang sapu itu ketemu dengan tulang, fuck, sakit. Kalian sekarang enak, Sekarang mana ada main pukul-pukul lagi. Sekarang kalau dipukul langsung datang pembela, Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu bukan rotan bulu ayam, batang sapu kena. Tempelengnya bukan sekali, lepak-lepak-lepak-lepak-lepak. Auto reverse. Datanglah grup suami Iwan Fals dari Jakarta ke Medan. Oh, saking inginnya nonton, cabut. Semua yang ketangkap nonton band gundul. Luar biasa. Saya enggak masuk waktu itu. Mau ikut tak bisa. Lompat pagar yang besar-besar aja, masih kecil. Artinya apa? Bahwa ikuti aturan, kalaupun melawan sikit-sikit boleh. Jangan, karena akan menjadi penyesalan. Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Sarap pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Begitu bunyi cacing, bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Sakingkan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuma kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur digelar. Jasus untuk kasur tuh ada. Jam 5 sore mulai dia nengok-nengok. Siapa yang megang kasur? Saya cukup jam-jam 4, jam-jam 5 dekat-dekat saya kasur. Nah, tulislah, tulis, tulis, tulis, tulis. Uktub, uktub, uktub. Masya Allah, tabarakallah. Tapi rupanya tidak bisa kita percaya seutuhnya sama kawan-kawan ini. Banyak mereka yang melanggar ayat Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Kalau sudah kebelet, kalau sudah tak ada lagi yang bisa ditulis, kita pun ditulisnya juga. Jam sudah jam hampir jam 5. Jam 5 terakhir menyerahkan kertas ke Kismul Lughah. Jam 4.50 dia masih kawan kita. Jam 4.55 masih kawan kita. Begitu jam 4.58 berubah jadi musuh kita. Ditulisnya nama kita, dilaporkannya ke situ. Maka saya enggak terlalu percaya kali sama kawan ini. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam belakang. Musuh dalam selimut. Waspadalah. Tapi kawan-kawan di pesantren baik-baik. Mereka menulis kita, dilaporkannya ke Kismul Amni, dilaporkannya ke Kismul Loh, itu untuk supaya kita lancar bahasa Arab. Alhamdulillah, sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Loh, Mahkamatul Loh Al-Arabiyah, sekali, seingat saya kelas 1 itu saya masuk Mahkamah Loh cuma 3 kali. Habis itu saya enggak pernah masuk lagi. Jadi Ustaz bahasa Arab terus? Enggak, saya diam aja. Tengok kawan diam. Anak askut pakot lah, takallah mana. Paling-paling ngomong yang kita lancar-lancar aja lah. Wah, lajijidan aja. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan. Kalau umur panjang, badan sehat, akan saya tulis itu nanti. Kenangan di pondok pesantren. Pengantar, Ustaz, Kiai Haji, Ustaz, Kiai Husni Kamil. Buat kata pengantar, kata pengantar, kata pengantar. Bis. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qobliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir pun enggak bangun-bangun. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak memang subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah. Apa itu? Kerupuk. Kalian enak, makanannya enak, segar bugar. Nah ini disiplin, ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah anak pesantren, apa itu? Paling-paling jadi ustad, macam Ustaz Somad. Ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota dewan perwakilan daerah, utusan dari daerah. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku. Banyak santri ini mau melihat. Oh. Duduk lagi Tengku. Oh. Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara, saya paham, tak semuanya mau jadi ustaz. Alah, ana la absud ana, wairu mabsud ana firma ad aza. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustaz. Ana mau punya kantor, ini DPD. DPD itu Masya Allah, nengok kantornya aja ngeces kita. Lewat di Senayan, tengok. Itu kantor kawan kita, Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, aja. Wajib, semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat, kursi bangku tempel. Mereka duduk depan. Bisnis, berapa lama duduk? Datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah, banyak kali pertanyaan. Luar biasa. Baru duduk sebentar, udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Naik darah tinggi ku lama-lama ini. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja, udah datang dia. Membawakan sapu tangan, berasap itu sapu tangan. Pak, sapu tangan. Rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali, saya sangka, kan saya gak nanya. Kan segan kita nanya, masa kita LCMA nanya? Bawakannya sapu tangan. Sapu tangan, saya pegang aja dulu, saya tengok orang lain. Oh gitu, saya gosok-gosokkan pula. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu ditengok, dikunyahnya. Tengoknya berasap, sangkanya roti. Tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu, datang pramugari ngasih selimut. Kata dia kasih selimut. Saya tengok. Tengok kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya masukkan juga, tanya dia, ini untuk kita? Iya, ini sepaket sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan, pada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Malu kan, untung gak tertangkap, rupanya mencuri. Hati juga sama kawan nih. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, jangan sangka kalian tamat pesantren ini, tamat pesantren saya nanti mau jadi apa Pak Ustadz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, disiplin waktu, berani bicara depan orang. Kalian akan jadi apapun yang kalian mau. Ustadz Fadil Rahmi LC, dari mana? Al-Azhar Mesir. Tamat pesantren, bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustadz, udah banyak orang tamat pesantren ke Mesir. Tamat pesantren, S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Malah hayalan-hayalan Ustaz aja itu. Karena enggak bisa dapat visa ke Barat. Ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Ada orangnya hadir pagi ini. Siapa namanya? Haji Riza LC MA PhD. LC Lisans, MA Master of Art, PhD Doctor of Philosophy. Hadir bersama kita. Tolong berdiri duduk. Duduk lagi Ustaz. Yang lama-lama. Kalau mereka lama berdiri, mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya. Kan hari ini saya bintangnya nih. Juga ada saingan-saingan nih sekarang. LC Al-Azhar, bahasa Arab jangan tanya. Quran 8 juz di kepala. Tahun 1, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dah masih ada lagi, entah tidak, Allahu a'lam. LC, habis itu dilanjutkannya MA ke Jerman. Jerman guys. Kan kaleng-kaleng. Jerman. Habis itu langsung ke Australia. Yang makhluk berkantung itu di Australia. Luar biasa. Kanguru. Kanguru itu asalnya Jawa Barat. Asli namanya Kanguru. Masya Allah. Pindah ke Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti internasional. Ya enggak lokal-lokal enggak main. Luar negeri. Tapi karena beliau tahu saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh. Beliau pun langsung terbang. Enggak ada naik angkot. Pesawat aja. Saya naik pesawat dulu waktu mau ke Mesir sama beliau satu pesawat. Ingat betul nama pesawatnya, Royal Jordan Airlines. Berangkatlah kami dari Jakarta. Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustaz? Itulah tiket paling murah. Kenapa? Kalian bisa jadi apapun. Transitlah kami di Hotel Alia di ibu kota Jordan, namanya Amman. Al-Mamlakah, Al-Arabiyah, Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah, karena dia sistem kerajaan. Al-Urduniyah, tulisannya Urdun, tulis latinnya Jordan. Emang orang barat ini merubah-rubah aja. Urdun jadi Jordan, Misra jadi Egypt. Napik mereka ini. Tak sesuai sama kenyataan. Al-Mamlakah, Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah. Karena rajanya keturunan dari Bani Hashim. Al-Hashimiyah, Al-Arabiyah. Karena dia masuk negara Arab. Transitlah kami di Hotel Alia di Amman. Masya Allah. Masuklah ke dalam kamar mandi hotel. Begitu hidup mandi, rupanya air panas. Pagi sarapan. Pakai jaket, pakai jas, pakai blazer, pakai jaket kulit, pakai topi. Macam film-film Al Pacino itu. Mau sarapan pagi. Tengok di meja makan, roti, keju. Tak ada lontong sayur. Ya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalian dalami saja bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemanapun kalian pergi, insya Allah. Memang. Yang pertama kesan ketika kita sudah belajar bahasa Arab ini. Yang sulit itu bukan ngapal kosa katanya. Yang sulit bukan ngomongnya. Bagi saya pribadi yang sulit adalah maharatus sima'ah. Listening. Listening, mendengar itu yang sulit. Pertama kali waktu naik pesawat Jordan itu, saya dengar, macam kumur-kumur aja. Yang bisa saya pahami waktu itu naik pesawat itu, assalamualaikum, syukran. Syukran. Jadi latihan. Tapi zaman kami dulu susah. Mau dengar orang ngomong Arab itu payah. Tapi adik-adik sekarang, mau ngomong dengar orang ngomong Arab, tinggal buka saja YouTube. Yang tulis Abdul Somad. Buka YouTube, cari di situ ceramah-ceramah agama Arab, maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Sukanya ceramah siapa? Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi. Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi. Langsung dengar ceramahnya. Langsung dengarkan. Mana beliau berceramah? Iklan pula. Langsung dengarkan ceramah. Masya Allah, lewatkan iklan, dengarkan ceramah, dengarkan baik-baik, apa kata dia. Itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana mendengarkan bahasa Arab. Latihan. وإنما تتكلموا عن الإنس والجن. خلق الإنسان من صلصال إيه؟ وخلق الجنة. وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه؟ Tapi campur-campur bahasa Mesir. Eh itu artinya ماذا. ماذا. Kita belajar di sini. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kaif haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif halak, tolu halak, biadu Allah maksudnya. Kaif haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayak. Sampai ke Maroko, labas alik. Sampai ke Irak, shlonak. Kaif halak. Izayak labas alik shlona. Maza bahasa Arabnya. Maza Arab Saudi. Ish. Sampai ke Mesir. Masya Allah. Maza turidu. Maza turidu. Sampai ke Saudi Arabia. Ishtibo. Maza turidu. Saudi Arabia. Ishtibo. Ke Mesir. Aize. Maroko. Snubireti. Sebentar aja. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasaran itu sebulan dua bulan dapat insya Allah. Yang sulit itu adalah ketika kita memahami nahu. Nahu orang Arab sendiri pun kadang tak paham nahu. Itu sebab itu maka nahu sorobnya harus dipahami. Itu tadi yang lewat itu siapa itu? Itu yang lewat itu guru nahu Pak Ustaz. Masa guru nahu enggak sopan? Guru Nahu kok pakai, maaf, Guru Nahu kok pakai baju itu terbuka di belakang. Dari itulah maka saya tahu dia Guru Nahu. Kenapa? Wa alamatu raf'ihi hatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi, artinya apa? Pahami Nahu, pahami sorab, pahami balaghah, pahami sastra Arab. Maka kemanapun kau pergi dari Yaman sampai kemanapun, mereka ngomong pakai bahasa Amiyah, jangan ladeni. Pakai saja bahasa Fusha. Insya Allah. Tapi kami enggak tamat pesantren, bagi Bapak Ibu wali, masyarakat yang enggak tamat pesantren. Pakai saja bahasa-bahasa itu. Mana tahu nanti pergi umroh, nyasar enggak dapat jalan, ditanya, nanya sama polisi. Ya ayyuhal polsek. Paham dia. Ya ayyuhal, dia nanya. Istibah, maza turidu ihdinas sirata. Tunjukkan saya jalan ke hotel. Ihdinas siratal hotel. Mereka paham. Walaupun kita tidak bisa bahasa Amiyah, kuasai bahasa Fusha. Saya punya kawan dulu, saya selalu banyak nanya, nanya apa ringkasan, nanya ini, lama-lama dia marah, risih. Apa yang ini Soman, banyak-banyak nanya. Lalu saya pakai bahasa Quran, alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Habis. Jamaah umroh, nyasar, enggak dapat tempat. Balik ditanya sama lantai berapa daur kam, kata dia, salah sarokaat, banyak mau bilang lantai tiga, lantai empat arwa'a rokaatin, yang susah kalau lantai lapan, al maghrib al isya wal zuhur. Artinya apa? Kuasai bahasa Fusha, kuasai Nahu, kuasai sorab. Masalah Amiyah ini nyusul, enggak usah pusing dengan bahasa Amiyah. Kuasai maharatus sima'ah, kuasai maharatul kitabah, menulis, menulis, menulis, bicara. Kayaknya nanti kalau ada muhadasah, kita kan muhadasah dulu habis subuh, muhadasah, subuh ini enggak ada baca Quran, muhadasah. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Anta kan arif ana askun aina. Anta pun abukalah. Enggak apa-apa. Itu untuk membiasakan lidah. Karena hebat pun baca kitab kuning, kalau tidak dibiasakan, al-lughatu bil mumarasah. Bahasa ini dengan mumarasah, practice language, dengan latihan. Nanti setelah kalian mempraktikkannya, ringan saja bahasa itu. Masalah campur sedikit tak apa-apa. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan kita. Yang pertama, belajar mengungkapkan dengan muhadharah dan kitabah. Yang kedua, disiplin on time, waktu bangun pagi, masuk kelas, sarapan. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sarapan? Ya, ini sudah nampak kue-kue. Yang ketiga, apalagi kalau bukan berbahasa. Al-lughah tajul ma'had. Seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya. Kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja. Siapa itu santri? Al-lughah tajul ma'had. Al-lughah al-arabiyah wal-lughah al-injiliziyah. Walughatin ukhra. Lalu sebab itu saya paling suka bahasa. Saya termasuk orang yang suka bahasa. Bahasa-bahasa, jumpa sama kawan dari mana saya tanya, kalau ini apa ini bahasanya? Oh, kalau di Jawa Barat kumaha atuh damang. Kalau di Medan biado. Kalau Minangkabau ba'akaba. Kalau Aceh puhaba. Kalau Sulawesi agakareba. Nah, tanya. Kalau bahasa Arab kaifa haluk. Nah, itu suka. Singkat-singkat. Tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa. Beda dengan itu orang yang hebat, delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka. Di antara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, Masya Allah, sampai di PBB, United Nations, bisa dia memperjuangkan. Bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa? Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda cair di kepalanya. Luar biasa. Ketika orang mengejek dia, Haji Agus Salim itu kan berjenggot. Waktu dia berdiri, lalu kemudian orang mengejek dia, orang-orang Belanda itu mengejek dia. Kata dia. Kata mereka, kata Haji Agus Salim, alhamdulillah, kata Haji Agus Salim, saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia, bahasa kambing pun bisa juga saya pahami. Halus, lembut, tapi menikam ke hati mereka. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, ini akan lahir para Pak Ustaz, apa iya ada tamat Gontor ini yang bisa menjadi diplomat, yang bisa menjadi, oh iya, menjadi delegasi, menjadi negosiator, menjadi diplomat. Itu dia tamat Gontor yang pernah menjadi duta besar, bahkan pernah menjadi menteri luar negeri. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir. Oh, Muhammad Fakhir, kebanggaan luar biasa. Jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat, alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD, alumni pesantren bisa menjadi duta besar, maka jangan pernah cemas. Yang penting bekali saja diri. Nanti insya Allah ada reuni akbar alumni Gontor 10 tahun 2040. Siapa ceramahnya? Abdul Somad LCMA. Wow, mereka-mereka ini udah meninggal. Saya masih hidup. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Berkumpullah semua. Pas kita sedang ceramah-ceramah, tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu Pak Kiai? Itu alumni Gontor 10. Itu dia naik helikopter. Iya, punya dia. Enggak sewa. Tapi sewa helikopter 1 jam berapa? 100 juta, mahal. Kenapa dia punya duit? Ustaz Somad, pohon-pohon kal sawit, pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia itu Pak Ustaz. Masya Allah, petani sukses, petani berdasi. Artinya apa? Tidak semuanya jadi anggota legislatif, parlemen, kepala daerah, polisi, tentara. Tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing. Jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka. Geluti yang kita suka, yang kita bisa. Jangan paksakan pada yang tidak suka. Kalau suka bicara depan orang banyak, jadi motivator, jadi ustaz. Saya kalau depan orang banyak menggigil, Pak Ustaz tak tahan. Tapi saya sukanya di depan komputer, jadi programmer. Sekolah ke Jepang. Jadi programmer. Bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer-programmer yang handal. Dulu membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim. Dibuka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Tak ketemu hadis. TBC. Kena debunya. Hari ini tinggal buka laptop, buka program, tulis. Sab'atun yudhilluhumullah. Enter. Langsung keluar. Siapa yang membuat itu? Programmer. Fakultas Sains Teknologi. Dia juga alumni pondok pesantren. Maka jangan pernah cemas. Jadi pondok pesantren, santri-santri, kok bisa jadi apa? Kunci suksesnya, bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisannya. Jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah. Tanya mereka yang bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bekerja keras. Tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD, berpikir keras. Tanya mereka orang-orang sukses, bersabar keras dan berdoa keras. Berdoa keras itu bukan doanya kuat-kuat. Ya Allah, doa pengamuk. Berdoa keras bangun tengah malam, bersimpuh sujud, keras banget. Ya Rabb. Itulah. Ya Sya Allah, ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu, tak terasa waktu berlalu 1 jam. Lama kali kami rasa. Mudah-mudahan pertemuan kita jam 7 sudah. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada di antara adik-adikku nanti panjang umur, murah rezeki, menjadi orang yang sukses. Mati abang kalian Abdul Somad, pahalanya tetap mengalir. Karena yang hari ini disampaikan termasuk dalam kategori ilmun yuntafa'ubi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Dan manfaatkan momen berkumpul dengan orang-orang baik ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta إِنَّ مَوْعِدَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ dalamkan ilmu agama kami ya Allah, wa'allimna at-ta'wil, ajarkan kami memahami teks-teks agama, tafsir hadis fikih, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma shrah sudurana, lapangkan dada kami. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan bagi kami, jadikan dia berguna untuk bangsa, agama, saudara-saudara kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa tullabana wa tullabat wa talabatina minal minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan santriwan-santriwati kami termasuk orang-orang yang bermujahadah, berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allah mawaffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka, sehingga mereka beramal dengan amal yang kau sukai, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan min kulli makan. Jadikan negeri Aceh, Nangro Aceh Darussalam, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami berinfak, berwakaf, membangun pondok pesantren, mengirim anak-anak ke Timur Tengah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Somad SMA yang telah memberikan nasihatnya. Lama berjalan banyak dilihat, banyak hidup banyak dirasa. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Begitulah Ustaz Abdul Somad yang selalu ada di hati banyak peminat. Para hadirin sekalian, sekarang kita tiba ke pembagian kenang-kenangan, penjelasan kenangan dari Pondok Modern Darussalam Gontor 10 kepada Ustaz Al-Hajj Abdul Somad SMA, didampingi oleh Ustaz Rijal, Ustaz Fadil, Ustaz Fadila, Ustaz Nazaruddin, dan Ketua IKPM. Kami persilakan ke panggung kehormatan. Baik. Baik. Selesai meriah majelis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap kami dimaafkan. Dan akhirnya, mari kita tutup acara pada pagi yang berbahagia ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa narjulil jami' wa taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ormas dari Forum Pembela Islam mungkin bisa mengambil foto dengan Ustaz Abdul Somad dan mungkin pasukannya untuk disiapkan dengan beliau Ustaz Usni dan Ustaz Abdul Somad.